الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤدل المدلس قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قال المؤلف والمعدل الساكت من حسناني وما أتى مدلسا نوعاني والمعدل حديث معدل إيالاه الساكت منه إثناني إيالاه حديث yang menggugurkan dua, atau hadis yang gugur dalam hadis tersebut, dua. Maksudnya apa? Dua perawi. Dengan syarat berturut-turut. Ya, dengan syarat berturut-turut. Kemudian, وَمَا أَتَى مُدَلَّسَ نَوْعَانِ. Dan hadis mudallas, dan apapun yang mengenai hadis yang mudallas, itu ada dua macam. Hadis bait 19 al awwalu al isnad al iskhatu li syekhi wa an yanqula mimman fawqahu bi anwa'an. Nanti itu kita bahas mengenai hadis mu'dal dulu. Mu'dal secara bahasa dia adalah isim maf'ul dari a'dala. Ya, ini makna dari mu'dal, isim maf'ul. Nah, secara istilah ialah sebagaimana yang dikatakan oleh musannif as-saqitu minus isnani, yaitu maksudnya masaqata min isnadihi isnani fa aktsaru ala tawali, yaitu hadis yang gugur dua perawi secara berurutan, ya, atau lebih, ya, secara berurutan. Ini definisi dari hadis mu'dal yang sering disampaikan oleh para ulama. Nah, tafadhal dibaca di sini, ya. Saya Mas Anwar. فمثلا إذا كان السند هم الأول والثاني والثالث والرابع وسقط الثاني والثالث فهذا يسمى مفضلا لأنه سقط رويان على التوالي، وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي فإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع لأنه وإن سقط منه رويان حسب الطيب. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, hadza wa al-qismu at-tasi'a asyara, ini bagian yang ke-19 min aqsamil hadis al-madhkura fi hadza wa huwa al-mu'dal. Ya, ini adalah jenis yang ke-19 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di kitab ini, yaitu al-mu'dal. Al-mu'dal dia adalah isim maf'ul dari a'dala. Ya. A'dala. Baik. Mu'dal maknanya dia di sini kalau di i'rab wal mu'dalu sakitu mu'dal mubtada as-sakitu khabar. Ya. Wa qawluhu as-sakitu minhu isnani yakni ala tawali. Yaitu yang gugur dua perawi maksudnya adalah ala tawali secara berurutan. La ala at-tafriq. Bukan terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah, gugurnya perawi itu namanya bukan mu'dal, munqati. Ya, namanya adalah munqati. Nah, apa makna a'dalah? A'ya, a'ya gitu. Ya. Permasalahan. Contoh idza kana sanaduhum al-awwal wa tsani wa tsalits wa rabi'. Nah, misalkan dalam sanad ada 4 perawi, orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Wa saqata as-tsani wa tsalits. Nah, yang kedua, ketiga gugur. Ya. Fa hadza yusamma mu'dalan. Maka inilah yang dinamakan mu'dal. Kenapa? Bi anna saqata rawiyani ala at-tawadhi. Karena gugur 2 perawi secara berurutan. Wa kadzalika law saqata fa salasatun fa aktsaru ala at-tawadhi. Demikian pula kalau yang gugur perawi tersebut 3 atau lebih secara berurutan. Wa idza saqata minhu as-sani wa rabi'u, 1 2 3 4. Perawi pertama, kedua, ketiga, empat. Ternyata yang gugur yang kedua dan keempat. Ini ala at-tafriq, bukan ala tawali. Maka kalau begini fahada munqati'un. Ini namanya hadis munqati'. Li'annahu wa in saqata minhu rawiyani lakinnahuma laysa ala tawali. Walaupun yang gugur tersebut juga 2 perawi, kedua dan keempat, namun keduanya bukan mu'dal dan keduanya tidak secara berurutan. Paham sini ya, hadis mu'dal ya. Ini hadis mu'dal. Nah, sering dikasih contoh. Ini kan contoh aplikasinya begitu. Penerapannya. Dari perawi pertama, ketiga, keempat. Yang berurutan itu. 1, 2, atau 3, 4. Kalau dia gugur, namanya mu'dal. Nah, kalau dalam secara real ilmu hadis, apakah ada hadis yang mu'dal seperti ini? Banyak. Ya, ayo banyak. Contohnya apa? Contohnya hadis yang terdapat di kitab Al-Muwatta'. Ya, hadis yang terdapat di kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah. Ya. Ya, dengan sanadnya Al-Qa'nani dari Malik bahwasanya dia mengabarkan Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amal illa ma yutiqu. Itu katanya bunyi hadisnya, budak hamba sahaya juga memiliki makanan, pakaian bil ma'ruf yang dikasih oleh tuannya secara baik, dan budak tersebut tidak boleh dibebani ya minal hamal dari sebuah pekerjaan la yutiqu, yang dia tidak mampu. Nah, ini kata Imam Hakim, ini hadis ini mu'dal dari Malik. Kenapa? A'dalahu hakadha fil muwatta. Hadis ini mu'dal dan kenapa demikian? Karena gugur 2 perawi secara berurutan. Antara Malik dan Abu Hurairah. Antara Malik dengan Abu Hurairah. Nah, ya di bawah Abu Hurairah adalah tabi'in. Ya, yang akan menghubungkan kepada tabi'ut tabi'in. Yang akan menghubungkan kepada al-imam Malik. Ya. Nah, berikutnya. Tafadhal di baca sini. Ya. Akbar. Mu'allakun. Tu'tabaru. Nah, berikutnya kata Syekh, wa idza saqata minhu al-awwal wal akhir. Kalau yang gugur dari apa namanya? Awal dan akhir, ini namanya mu'allaq mursal. Wa in saqata minhu rawiya, kemudian ai annahu mu'allaqun bi'tibari awal sanad, dia mu'allaq kalau ditinjau dari awal sanad sudah terputus. Mursalun bi'tibari akhir sanad, mursal kalau ditinjau dari akhir sanad yang terputus. Wa idza wajadna haditsaini, kalau kita mendapati dua hadis, ahaduhuma mu'dalun, salah satu dari dua hadis tersebut mu'dal, wal akhar munqati'un, sedangkan yang lainnya munqati' atau mu'allaq atau mursal, maka mu'dal asyaddu dha'fan. Mu'dal lebih parah dhaifnya. Kenapa? Karena dia gugur minhu rawiyani ala tawali. Dua perawi secara berurutan. Maka sering dikatakan oleh para ulama, mu'dal aswa'u halan minal mursal. Aswa'u halan minal munqati'. Ya. Mu'dal itu lebih parah keadaannya daripada mursal, daripada munqati'. Kenapa demikian? Nah, ini disebutkan karena saqata minhu rawiyani ala tawali. Ya. Bergugur dua perawi secara berurutan. Kasrati, ya, kata para ulama yang lainnya, dikasratil mahdufid minal isnad, banyak yang dihapus dalam sanad. Nah, ini hukum mu'dal berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ya, kemudian kita sekarang masuk ke hadis tadlis, ke masalah mudallas. Nah, qala wa ma ata mudallasan nawani. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, dan hadis mudallas itu ada dua macam. Ada dua macam. Nah, kita baca dulu ya hadis mudallas. Ya, tafadhal, dibaca di sini Syekh Edward Sembiring. Mudallasan. Mudallasan nau'ani. Hada huwa ismu al-ishruna min aqsami al-hadithi al-mazkurati bi hadha nahwi. Wa mudallasan halun min fa'ili ata. Ismun mausulun wa masmun bi makna alladhi ya'ni walladhi ata mudallasan naw'ani wa qawluhu mudallasan al-mudallasu ma'khudun min at-tadlisi wa aslu min ad-dulsati wa hiya al-dulmatu wa tadlisu fil bai'i huwa an yudhira al-mabi'a bi sifatin ahsana mimma huwa 'alayhi fil waqi'i mithlu an yusarriya al-labana fi dur'il bahimati au an yasbugo al jidaro bi asbabin yadunu ar-ra'i annahu jadidun wa huwa laysa kadhalik. Na'am. Ya. Qala asy-syekh Al-Uzaymin rahimahullah ta'ala, wa qawluhu wa ma ata mudallasan awtani naw'ani hadha huwa al-qismu al-ishrun, ini adalah bagian yang ke-20 min aqsamil hadis al-madhkura fi hadha nazam, yang disebutkan di nazam ini. Mudallasan itu isim maf'ul, mudallasan dari at-tadlis, dallasa yudallisu tadlisan. Mudallis isim fa'il, mudallas isim maf'ul. Mudallas. Ya, kalau secara lugah, ya, mudallas tadi disebutkan dia adalah dulsah, zulmah, gelap. Ya. Nah, ini kitmanu aibis sil'ah al-mustari. Ya. Dia menyembunyikan cacat pada barang dagangan dari sang pembeli. Ya. Jadi itu tadlis namanya. Tukang buah Yang busuk-busuk taruh di bawah, yang cakep-cakep di atas. Atau yang busuk ditambal, didempul, dicat, di apa-apain. Namanya ini tadlis. Ya, barangnya namanya mudallas. Dikelabui, dibikin gelap. Taib. Ya, mudallis, fa mudallisan. Wa ma ata mudallasan, mudallasan itu i'rabnya adalah halun min fa'ilin ata. Wa ata naw'an, ata hadis berikutnya datang mudallasan naw'an, ada dua macam. Ya, naw'an yaitu khabar mubtada. Sedangkan ma ismun mausulun bi makna alladhi. Wa ma alladhi ata mudallasan naw'an, begitu maknanya. Wa qawluhu mudallasan ay al-mudallas ma'khudun min at-tadlis. Mudallas itu diambil dari kata tadlis. Ya, mengaburkan, menggelapkan. Ya, digelapin, dikaburkan. Disembunyikan aibnya. Nah. Ya. Asluhu min ad-dulsah wa hiya adh-dhulmah. Ini asal katanya dari dulsah, yang maknanya ada zulmah, kegelapan. Atau dikatakan oleh para ulama, ikhtilafuz zulam. Itu bercampur dengan kegelapan. Sebagaimana di dalam Al-Qamus. Al-Qamus Al-Muhit. Nah. Ya, jadi seakan-akan sang mudallis, ya, orang yang melakukan tadlis, dia membuat samar, gelap. Ya. Membuat samar gelap atas apa yang diperlihatkan ke orang lain, sehingga disangka oleh orang lain itu menyelisihi hakikat sebenarnya. Qala wa tadlis fil bay, tadlis dalam dagangan misalkan, ayyudhira al mabi'a, dia menampakkan barang dagangan bisifatin, dengan sebuah sifat, ahsana mimma hu alai fil waqi, dengan sebuah sifat yang lebih bagus daripada kenyataan, daripada hakikat realitanya. Dibagus-bagusin. Ya, tukang buah tuh kan ya. Yang busuk taruh bawah. Yang cakep taruh atas. Kalau beli diraup, ya, banyak. Ya. Dikiloin misalkan. Ya masuk semua akhirnya yang bawah. Karena sudah ngeliat, oh yang atas bagus. Beli duku misalkan. Nah, diambil semuanya. Masuk plastik. Nanti tinggal pembeli di rumah lihat. Loh, kok ada yang busuk? Nah, mudallis nih abang ini. Ini, ha? Nah, dagangannya mudallas. Abangnya mudallis. Nah, baik. Mana lagi? Mislu ayusarya al-labana. Fidor il-bahima. Misal ya, kalau dia mau jual sapi, jual kambing, betina, dia tahan dulu susunya di ambing atau di puting hewannya, supaya nanti gemuk. Kalau sekarang itu sapi gelondongan, sapinya disuruh minum berderem-derem, biar berat badannya maksimal. Pas dipotong, lah air semua. Mana dagingnya? Air. Sapinya diminumin air berapa? Satu drum. 20 liter. Sapinya mau mati kayak begitu. Allah musta'an. Penyiksaan gitu. Gelondongan. Au an yasbugha al-jidar, yaitu seseorang mengecat tembok biasbagin dengan berbagai warna cat. Ya dzunnu ar-ra'i, maka orang yang melihat menduga, annahu jadidun, oh bahwasanya cat ini apa, tembok ini baru. Wa huwa laisa kadzalik, padahal tidak demikian. Ya. Nah. Ini secara bahasa timbangannya. Nah, adapun secara istilah ya sudah jelas berarti ikhfa'u aibin fil isnad. Wa tahsinun lidzahir. Nah, itu berarti menyembunyikan aib pada sanad dan membuat bagus nampaknya itu. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Jadi sang mudallis, orang yang melakukan tadlis, dia yastur, dia menutupi al-aib fil isnad, cacat pada sanad. Misalkan inqita' fi sanad, terputusnya sanad, maka sang mudallis tadi menggugurkan syekhnya. Syekhnya yang dhaif dia gugurkan. Dia enggak sebutin namanya atau dia ganti pakai nama yang lain. Ya makanya mudallis itu ada dua, lihat di bait 19, al-awwalu al-isqatu lisyekhi wa an yanqula mimman fawqahu bi anwa'an. Yaitu dengan menggugurkan syekh. Syekhnya enggak disebutin. Yaitu dengan dia mengutip dari syekh mimman fawqahu, dari orang yang di atas dia, dari syekhnya, dengan an. Dengan an dan an. Ini dengan mu'an-an dan mu'an-an. Dengan an. Maksudnya dengan anna. Ya. Dia enggak berani pakai sami'tu. Dia enggak berani pakai haddasani, akhbaroni, anba'ana, haddasana. Enggak berani. Tapi pakai an. Kalau dia berani, nanti berdusta. Status dia bukan cuma mudallis. Berarti kadzab, berarti pendusta. Baik. Ah, baca. Apa? Saiful. Qala syarihullah, hal tadlis tasbiyati. Hah? Amma tadlis bil hadis. Apa isi? Orang masih yang mana? Qasimuhu ila salasati aqsamin. Amma ma'na taqsimi mu'allifi fa huwa qismani. Al-awwalu zakarahu bi qawlihi. Terus. Al-awwalu al-isqatu. Al-awwalu al-isqatu li syaikhi wa an yaqula amman fawqahu bi an wa an. Nah, hasbuk. Baik. Amma tadlis bil hadis, adapun tadlis dalam hadis, maka terbagi menjadi dua sebagaimana dikatakan oleh muallif. Itu wa ma'ata mudallasan nawani. Wa ba'du ulama yuqassimu ila salasati aqsam. Adapun ulama membaginya menjadi tiga macam. Namun yang disebutkan di sini ada dua aja. Ya, ada dua di bait 19, yaitu tadlis isnad dan tadlis suyukh. Nanti ada lagi tadlis taswiyah. Ya. Dari. Kalau tadlis isnad nanti ya. Seorang perawi meriwayatkan dari gurunya dengan sighah an dan an. Ya, untuk mengelabui orang-orang. Ya, seolah-olah dia mendengar langsung dari syekh tadi. Padahal dia dapat dari orang lain. Ya. Jadi antara dia dan gurunya yang dia riwayatkan masih ada orang lain. Tapi disembunyikan dengan berbagai tujuan. Ya, misal kalau disebutin perantaranya, perantara itu dhaif, nanti hadisnya jadi tertolak. Atau mengesankan dia dapat sanad yang ali, jadi enggak mau pakai perantara. Ya, tadlis itu dibenci ya. Ya, maka para ulama menyatakan semisal Syu'bah, tadlis itu adalah temannya kebohongan. Bahkan ada yang menyatakan, ya, saya berzina masih mending daripada saya melakukan tadlis dalam hadis. Na'udzubillah. Ya. Ini untuk mubalaghah aja ya. Untuk menyatakan bahwasanya hukum mudallas, hadis tadlis, ini hadis yang parah, yang dhaif. Nah, amma an ala taqsimil muallif fa huwa qisman. Berdasarkan tadlis, tadlis berdasarkan definisi dari pembagian muallif ada dua. Al awwal zakara bi qawlihi, al awwalu al isqatu li syekhi wa an. Yang pertama yaitu menggugurkan syekh dengan mengutip mimman fawqahu, dari yang di atasnya, bi an wa an, yaitu dengan an dan an. Bentuk tadlisnya dengan an dan an. Ya, kalau an mu'an an. Kalau an mu'an an. Mu'an an dengan an. Jadi dia enggak pakai sami'tu, ya. Enggak pakai haddatsani, haddatsana, ra'aitu. Nah. Baik. Kecuali kalau dia pakai sang mudallis mengatakan sami'tu di secara sharohah adanya sama, maka hadis ini baru diterima. Nah, tafadhal. Baca sini. Ain. Bi'an la yusqita. Yusqita rawi syaitu. Yawi annal qawwahu bisigotin dhahiruha al-ittisal. Bisigotin dhahiruha. Kama law qala qalidun inna aliyyan qala kada wa kada wa kada. Suara antum enggak jelas. Coba dikencengin dikit. Kama law qala qalidun inna aliyyan qala kada wa kada. Siasiyin aw li annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin aw nahwihi aw li ghairi dhalika min asbabil minal asbab asbabil ukhra aw li ajli an shaykha alladhi asqathahu ghayru maqbulin riwayati imma li qawmihi dha'iful hafiz. Ni kau nih apa doa i'rabnya? Kauni doa ifal. Khobar kaun doa. Au li kauni qalilan di. Au li anna shaykhuhu shaykhuhu alladhi rawa an annahu aqallu martabatan minhu. Au ma hadza hadza. Pak Hadi, lanjut Pak Hadi. Anna awrada isqat al-shaykhi isqati mudaf ilayhi wa huwa mudaf isqat al-shaykhi kathiratun ghayru maqsuratin lakin aswa'uha an yakuna al-shaykhu ghayru 'alim fa yusqituhu min ajli أن يصبح الحديث مقبولا لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية لأن هذا يرتبط عليه يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة وربما يكون الحديث مكذوبا من قبل الشيخ مثلا dari sebelum syekh من قبل الشيخ الساقطي ولا يقبل حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة إلا إذا فرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا فحينئذ يكون متصلا. طيب lihat yang pertama dulu. Lihat yang pertama. Ada tadlis tasbiyah. Ini adalah tadlis taswiyah. Ya, yaitu yang di 19 al-awwalu al-isqatu li syekhi wa an yanqala mimman fawqahu bi an wa an. Yaitu isqat menggugurkan syekh dengan mengutip dari yang di atasnya dengan an. Dengan menggunakan lafaz an dan an. Ya. Yaitu seorang perawi ya, meriwayatkan sebuah hadis dari syekhnya. Tapi perawi ini menggugurkan perawi yang do'if antara dia dengan syekh. Dengan dua syekh, dengan syekh yang di atas yang perawi do'if tadi. Ya. Yaitu perawi meriwayatkan sebuah hadis dari syekh yang thiqah. Kemudian syekh yang thiqah tadi meriwayatkan dari perawi yang do'if. Yang do'if meriwayatkan dari yang thiqah. Maka ada dua perawi thiqah. Ya. Maka dia gugurkan oleh sang mudallis tadi. Ya. Dia gugurkan yang do'if tadi supaya hadisnya diterima dalam sanad. Ya. Dan dia jadikan sanad tersebut dari syekh yang thiqah, dari syekh yang thiqah. Tapi dengan lafaz yang muhtamal, yaitu dengan a, dengan an, enggak pakai hadas ini. Baik, ini termasuk dari jenis tadlis yang syarru anwa' tadlis yang paling jelek. Baik. Qala hadha tadlis taswiyati. Ini tadlis taswiyah. Yaitu seorang perawi yusqitu ar-rawi syekhahu, menggugurkan syekhnya. Wa yarwi amman fawqahu bi sifatin zahiruha al-ittisal. Ittisalu. Maka dia meriwayatkan dengan dari perawi yang di atasnya dengan sebuah sifat yang nampaknya adalah sanadnya muttasil. Ya, kama qala kama law qala Khalidun, misalkan sebagaimana Khalid misalkan berkata, "Inna Aliyan qala kada wa kada." Ali berkata begini begitu. Wa baina Khalidin wa Aliyin rajulun. Nah, tapi di antara Ali dan Khalid itu ada seorang yang ismuhu Muhammad. Tapi si Khalid enggak mau nyebutin dari Muhammad. Enggak mau mengatakan hadatsani Muhammadun. Enggak mau. Wa huwa qad asqata Muhammadan wa lam yadhkurhu, berarti dia telah menggugurkan Muhammad, perawi yang ada di perantara antara dia dengan Ali. Dan dia tidak menyebutkannya dan dia malah menyatakan inna Aliyan qala kada wa kada. Fa naqul, maka kita nyatakan kata Syekh hadza tadlisun, ini ada tadlis. Wa huwa fil haqiqah lam yakdzib, memang hakikatnya dia berdusta enggak? Oh enggak. Bal huwa shadiqun, dia benar jujur. Nah, lakin namun hunaka ba'dul asbab. Namun ada di sana ada beberapa sebagian sebab tahmilu ar-rawiya ala tadlis. Yang membawa atau menyebabkan seorang perawi untuk melakukan tadlis. Bika an yurida ar-rawi ayyukhfiya nafsahu. Itu seolah-olah perawi ini hendak menyembunyikan diri dia. Li alla yuqala anhu, supaya tidak disangka, supaya tidak dikatakan dari dia innahu akhadha an hadha syekh. Masalah dia mengambil dari syekh ini. Dia enggak mau. Mungkin dia keron satu angkatan sama Muhammad, ya masa dia enggak level gitu. Dia maunya langsung ke Ali biar sanadnya Ali. Biar sanadnya tinggi. Dia gugurin tuh. Au akhfa dzalika li ghoradin siyasiin. Atau dia sembunyikan itu karena tujuan siasi. Ya, tujuan politis. Au li'annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin. Atau dia khawatirkan, ya, mengkhawatirkan diri dia dari ancaman penguasa kalau disebutin dari perawi ini. Bahaya ini. Bahaya. Udahlah, ditadlis saja lah. Digugurin. Taibar kalau begitu. Mana lagi? Au li ghairi dzalika minal asbabil ukhra, atau yang lainnya dari sebab-sebab yang lain. Au li ajli anna syekha alladhi asqatahu ghairu maqbulir riwayah, atau karena syekh yang dia gugurkan tadi itu tidak diterima riwayatnya. Kalau ditampakkan ya jelas ditolak. Au aqalla martabatan minhu, atau syekhnya itu ternyata martabatnya di bawah dia, dia enggak mau. Au wa ma asbaha dzalik. Atau yang semisal dengan itu. Ini antara tujuan-tujuan seseorang melakukan tadlis. Ya al-muhim, namun yang penting adalah anna aghrada isqati syekhi katsiratun ghairu mahsurati. Bahwa tujuan digugurkannya syekh itu banyak, tidak terbatas. Lakin aswa'uha ayyakuna asyekhu ghairu adlin. Namun yang paling parah, paling jelek, syekh yang digugurkan ternyata tidak punya adalah. Ya, enggak adil. Enggak punya adalah yang menyebabkan syekh tersebut dhaif. Fa yusqituhu, ya, maka dia menggugurkan syekh yang dhaif tersebut min ajli an yusbiha al-hadisu maqbulan. Supaya nanti hadisnya menjadi hadis yang makbul. Li anna hadha yatarattabu alaihi ahkamun syar'iyyatun katsiratun. Karena hal ini akan berdampak kepada hukum-hukum syariat yang sangat banyak. Gimana coba? Kalau dia mengambil sebuah hadis yang dhaif, yang hadis tersebut berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Tapi dia tadlis. Ya, dia manipulasi. Kemudian hadis tersebut menjadi acuan dalam berbagai hukum syariat. Padahal hadis tersebut dhaif. Namun dia tampakkan dalam bentuk yang sahih. Bahaya enggak? Bahaya. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa rubbama yakunu al-hadisu makzuban. Ya, bahkan ya bisa jadi juga terkadang hadis tersebut ya didustakan min kibari syekh as-saqit. Ya, dari arah atau dari sisi syekh yang menggugurkan tadi. Wala yuqbalu ahli hadisu hadisul mudallis, hadisul mudallisi. Hadis mudallis tidak diterima. Walau kana rawi siqatan, walaupun perawinya siqah. Illa idza sarraha bitahdis, kecuali jika dia menampakkan ya tahdis, yaitu semisal hadatsani fulanun sami'tu fulanin ya, anba'ani fulanun akhbaroni fulanun, fahina idzin yakunu muttasilan. Maka kalau begitu baru di sini namanya sanadnya baru muttasil. Baik. Ya, berikutnya wasani la yuskitu lakin yasif awsafahu bima bihi la yansar la yanarif. Nah, jenis tadlis yang kedua, ya, la yuskituhu, perawi ini, mudallis ini tidak menggugurkan syekh. Ya, syekhnya tidak digugurkan yang dhaif tadi misalkan. Lakin awsafahu, namun si perawi mudallis ini mensifati syekh tadi bima la yanarif, dengan sesuatu yang tidak dikenal. Ya, dia pakai diganti kunyahnya, diganti namanya. Dia tahu syekhnya ini punya anak banyak, istri banyak. Nah, misalkan Abu Abdullah, anaknya berjubel, ada Abdurrahman, ini ganti aja udah. Kalau pakai Abu Abdullah, oh no, ketahuan dhaif lagi. Ah, ganti aja udah. Nah. Tapi kalau kayak perawinya Syekh Ainur, mau ganti pakai apa lagi? Nah, kan? Nah, anaknya dua, istrinya satu, yaudah itu-itu aja udah. Abu Aufa, Abu Farah, udah itu aja. Ya, ya inner ya. Nah, ya, tadi tafadhal dibaca di sini. Mas Bowo. Anyusama, anyusami ya. Anyusama dinamakan, dia menamakan. Ahada makul. Antum udah salah di Yusamma duluan itu. Makanya ya mau dijadiin ibnu fa'il ya. Ayusamiya ahada suyukhihi bismi ghairi bismin. Bismin ghairi ismihi au bi laqabin ghairi laqabihi fa huwa la yumkinu an yu'rafa illa bidzalika alladzi lam bi au bi laqabin terus. Ghairnya apa i'rabnya? Ghairi. Lam yusammihi bihi au yasifuhu bisifatin amatin kaman yakulu hadatani man alkuhu baina aini au hadatani man jalasa li tahdithi wal amru alladhi ta'arabi ayyam ala dhalika huwa mislu al-aghradi wal al-amru alladhi alladhi dafa'a al-aghradi al-rawiya al-rawiya khafif ya ayyam ala dhalika wa mislu al-aghradi allati taqaddamat hatta la yusam hatta yusama al-hadithu bidhafi aw li ajli alla yarida al-hadith alla yuradda yuradda al-hadithu aw nastabi ukhra wa hadha naw kasabih wa ghayru maqbulin illa idha wasafa min man dalasa bi man dalasahu bima yu'rafu bihi fayanduru fi halihi wa hal tadlisu jahizun am haramun. Nah, izam Faman baluka biman yagushu fi sanadil hadithi hada yakunu a'damu wa ashaddu walakin wa ma'a dhalika faqad kana yastamiluhu ba'du tabi'ina wa ghayru tabi'ina li aghradin hasanatin wa la yuriduna bidzalika fisa'ata ila sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ila nasi wa innama yuriduna bidzalika ba'dal aghradil hasanati walakin hadza fil haqiqati la yubadiru lahum masona'u balnakulu humustahiduna lahum ajruhum ala ijtihadihim walakin bahu asomu wabayinul amro. Lahum ajruhum ala ijtihadihim lakin bahu asabu wabayinu al-amro lakana awla wa ahsanu wa afdal. Nah. Lakana aula. Aula apa irabnya aula? Hah? Khabar. Berarti lakana aula wa ahsana wa afdala, bukan ahsanu. Ay barakallahu fiik. Ya, dari mana tadi? Dari Al-Qismusani tadi sesuyuh wahwa Allah yusqita asy-syekh, yaitu sang mudaris tidak menggugurkan syekh, lakinnya sifuhu bi awsafin. Namun dia mensifati syekh tadi dengan berbagai sifat la yu'rafu biha, yang tidak dikenal dari sifat syekh tadi. Ya. Wa ilaihi al-isyaratu bi qawlih, maka berdasarkan ini ada isyarat dengan perkataan beliau. Wasani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bihi ma la yan'arif, itu dengan mensifati ya, dengan sesuatu yang tidak dikenal dari sifat-sifat syekh yang dia sebutkan, dia tidak gugurkan, tapi dia ganti lakopnya ya, ganti apanya lagi kunyahnya dan yang lainnya. Ya, Kata Syekh Al-Utsaimin, mislu ayusammiya ahada syuyukhi bismin ghairi bismi, bismin ghairi ghairismihi. Itu dengan dia menamakan syekhnya dengan nama yang bukan nama syekhnya tadi, atau dengan laqab ghairu laqabihi, ya, dengan laqab julukan yang bukan julukannya. Wa huwa la yumkinu ayyurafa illa bidzalik. Padahal nama tadi, julukan tadi syekh tersebut tidaklah dikenal melainkan cuma dengan itu. Tapi diganti yang lain kunyahnya. Ya, Abu Abdillah At-Tambuni. Itu cuma itu aja diganti. Ya, jangan Abu Abdillah lah, dia kan juga punya anak dari istri keempat misalnya. Ya, ini perawinya tahu. Abu Maryam At-Tambuni. Orang tahu, tahunya siapa? Abu Abdillah At-Tambuni. Do'if. Do'if. Dia ganti. Nah, ini bisa do'if nih. Abu Maryam. Sangkan orang. Wah ini siapa lagi nih Abu Maryam nih. Oh syekh mungkin. Sohi ini kali. Sikoh. Ya. Ya kemudian. Au yasifu bi sifatin ammah. Ammatin. Atau dia mensifati syekhnya tadi dengan sifat yang umum. Kaman yakul hadasani man anfuhu baina ainihi. Telah menceritakan kepadaku yang hidungnya di antara kedua matanya. Ya. Hadasani man jalasa litahdits. Telah menceritakan padaku seorang syekh yang dia duduk untuk menyampaikan hadis. Ya, ini umum. Sekalian aja hadasani ya, Ibnu Adam. Ini sifat-sifat umum. Ya. Wal amru alladhi dafa'a rawiya ayyaf ala dhalika huwa mislul aghrad alladhi taqaddamat fil finawil awal. Ya. Maka sebab perkara yang ya, dia menolak rawi tadi, ya, dia tahan rawi tadi, perawi tadi ya, supaya tujuan-tujuan yang pada yang jenis yang pertama. Di annahu yukhfi isma syekh, karena dia menyembunyikan nama syekh hatta la yusama al hadis bidda'fi. Ya. Itu yusam dia adalah fi mudhari ya, yang dengan mughayyir sighah atau mida'an majhul, itu dari kata wasama yasimu. Wasama yasimu wasman. Yaitu ja'alahu alamah liyu'rafu liyu'rafa biha, menjadikan dia sebuah tanda supaya dia dikenal. Jadi hingga dia tidak dikenal hatta la yusama al haditsu bidhafi, hingga hadis tadi, supaya hadis tadi tidak diketahui kedhaifannya, au li ajli an yuradda al haditsu, atau supaya hadisnya tidak ditolak, au al asbab ukhra, atau sebab-sebab yang lain. Wahada nau'u kasabikihi wairu makburin. Maka jenis ini sama seperti yang sebelumnya tidak diterima. Ya. Illa idha wasofa mandallasahu ya, bima yu'rafu bihi. Kecuali orang yang melakukan tadlis tadi mensifati dengan sesuatu yang dikenal. Fayunzar fi halihi. Maka perlu dilihat pada keadaannya. Kemudian hadis tadlis jaizun am haram? Apakah tadlis itu boleh atau haram? Kata Syekh, naqul al-aslu fihi annahu haram. Hukum asalnya haram. Li'annahu min al-ghish, karena ini termasuk salah satu bentuk tipuan, tipu daya. Nabi SAW bersabda, man ghasya falisa minna. Barang siapa yang ya menipu, maka dia bukan bagian atau golongan kami. Man ghasya falisa minna. Ya, hadis ini kaitannya pada masalah makanan. Nabi SAW pernah melewati setumpuk makanan, maka beliau SAW memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tadi. Namun beliau menyentuh makanan yang basah, ya, dalam riwayat. Ya, asabihu balalan. Maka Nabi SAW mendapati sesuatu yang basah. Maka Nabi bertanya, ma hadha ya sahibat ta'am? Apa ini wahai penjual makanan, pemilik makanan? Maka kata pemilik makanan, asobat husama. Ya, makanan itu terkena hujan, maka ditutupin. Ya. Kata Nabi sallam, ya. Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas? Kenapa kamu tidak taruh di atas supaya orang-orang bisa melihat dia? Jadi makanan yang kena hujan tadi. Dia enggak mau taruh di bawah. Dia enggak mau taruh di atas kelihatan, nanti enggak ada yang mau, enggak ada yang beli. Maka Nabi bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Jadi pada kasus makanan yang kena sama, kena air hujan. Nah, gimana dengan hadis? Ya Allah. Maka kata Syekh di sini, "La siyama al-ghisyu fi syai'in alladhi yunsabu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka apalagi tipu daya, penipuan yang itu dinisbatkan kepada Rasul. Fahada a'zamu minal ghisyi fil bai'. Ini lebih parah tentunya tipu dayanya daripada ya, tipuannya daripada jual beli. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahibi ta'am, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada penjual makanan, alladhi akhfa ma asabat husama'u, yang dia menyembunyikan makanan dia yang terkena sama air hujan. Maka Nabi bersabda, man ghasya falaysa minna, yang siapa yang menipu maka dia bukan golongan dari kami. Ya, fama baluka, maka bagaimana pendapat Anda biman yaghushu fi sanadil hadis? Ya, dengan orang yang menipu pada sanad hadis. Hada yakunu a'dama wa ashadda, maka tentu ini lebih dahsyat lagi, ya. Lebih mengerikan lagi, lebih besar lagi. Lakin wa ma dzalik faqat kana yastamiluhu ba'du tabi'in. Namun walaupun demikian keadaannya, terkadang sebagian tabi'in menggunakan ya tadlis wa ghairu tabi'in dan selain tabi'in li aghradin hasanatin, karena tujuan yang baik. La yuriduna bidzalika al-isa'ata ila nabiy ila sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud mereka itu untuk berbuat keburukan kepada sunnah nabi. Wala ila nas, bukan juga untuk berbuat keburukan kepada orang lain. Wa inna ma yuriduna bidzalika ba'dul aghradi al-hasanah, namun mereka hanya bermaksud dengan melakukan tadlis itu ya dengan berbagai tujuan yang baik. Walakin hadza fil haqiqati la yubarriru lahum ma sana'u, namun hakikatnya ini pun juga tidak menjadi membagus melegitimasi ya apa yang mereka telah lakukan. Bal naquluhum mujtahidun, bahkan kita katakan mereka adalah mujtahid. Lahum ajruhum ala ijtihadihim, ala ijtihadi, mereka mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Lakin asabu law asabu wa bayyanu al amra lakana aula, namun apabila mereka benar, mereka menjelaskan perkaranya, maka itu lebih utama. Wa ahsana, lebih baik. Wa afdala, lebih utama. Emang ada ya kalangan ulama yang melakukan tadlis. Ya karena kalau disebutkan ya syekhnya, nanti tidak diterima. Sama kayak sekarang ya, antum ceramah, antum menyampaikan orang ya, kitab tauhid karangan siapa? Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu tadlis. Ya, kenapa enggak Muhammad bin Abdul Wahab? Enggak, tadlis. Tadlis enggak? Ini buku ya. Banyak penulis judul-judul buku itu ya, enggak disebut. Kitab Tauhid ya, Syekh Muhammad At-Tamimi. Benar enggak? Hal yakzib? Lah. Kenapa demikian? Karena kalau disebut Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang udah antipati duluan. Oh, ini Wahabi ini. Nah. Ya, maka ditadlis. Tadlis itu enggak? Tadlis. Ya. Tadlis diganti atau enggak pakai, enggak disebutin namanya. Ya. Sebagaimana kisah ya yang masyhur katanya itu. Yang seorang imam salat yang hari dalam kunutnya doa laknat buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kasih buku Kitab Tauhid tapi dirobek covernya sehingga tidak nampak penulisnya. Nah, dibaca bagus ini. Ini buku siapa nih? Kok enggak ada nama pengarangnya? Itu yang Anda laknat tiap hari dalam kunut Anda. Masyaallah. Itu tadlis. Ini tujuannya boleh enggak apa demikian? Ya, ini ijtihad. Ya, namun kalau dijelaskan tentu lebih baik. Nah, cukup ya. Ada yang mau ditanya? Tafadhol.